الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-16 dari kitab Mawaqidu Salat. Pada bab yang ke-16 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab fadli salatil asr, bab tentang keutamaan salat asr. Dan dalam bab keutamaan salat asr ini beliau menyebutkan dua hadis. Dan hadis yang pertama yang disebutkan hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala, dan hadis yang kedua hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan yang berkaitan dengan keutamaan salat asar telah kita lihat di pertemuan yang lalu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawat wa salatil wusta, jaga oleh kalian salat yang telah Allah wajibkan atas kalian, wa salatil wusta. Dan salat wusta menurut pendapat yang sahih adalah salatul asr, salat asar. Syahidnya salat asar disebutkan secara sendiri setelah disebutkan perintah untuk menjaga salat yang 5 waktu, hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Adapun hadis Jarir bin Abdullah yang disebutkan, qala rahimallahu taala haddatsana al-Humaydi Abu Hizam masmul Humaydi Ahsan da Abdullah ibn Zubair rahimallahu taala, beliau merupakan lawi pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Di hadith innamal a'malu binniyat, beliau sebutkan guru pertiran pertama yang disebutkan adalah Al-Humaydi Abu Abdullah ibn Zubair Al-Makki. Qala haddathana Marwan ibn Muawiyah qala haddathana Ismail ibn Abi Khalid عن قيس ابن جرير رحمه الله تعالى قيس ابن أبي حازم رحمه الله تعالى dan kedua ini sebutkan di Fathul Bari, Ismail ibn Abi Khalid dan قيس ابن أبي حازم. عن جرير وجرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. Dari Jarir bin Abdil Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malam tersebut adalah malam purnama. Kemudian Nabi melihat ke bulan di malam purnama tersebut dan beliau berkata kepada para sahabatnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, itu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian melihat ke bulan ini. Ini tashbih ru'ya bi ru'ya, wa laysa tashbihul mar'i bil mar'i. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Laisi apa la tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sebagaimana kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat bulan di malam purnama. Maka seandainya kalian mampu untuk tidak lupa dari kalian salat sebelum terbitnya matahari, salat fajar, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, salat asar, di syahidnya, faf'alu, maka lakukanlah. Jadi Ismail tambahan, la tafutannakum, jangan sampai luput dari kalian salat-salat tersebut. Bukan berarti kalau salat yang lainnya seperti maghrib, isya, begitu pula duhur, boleh luput dari kita. Tidak seperti itu. Semuanya harus kita jaga. Hafidhu ala salawat. Tetapi yang dua ini perlu lebih diperhatikan lagi. Dan nanti di hadis Abi Hurairah akan lebih jelas lagi. Kenapa kedua salat tersebut memiliki keutamaan dibandingkan dengan salat-salat yang lainnya. Kemudian beliau membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syams wa qabla ghurub. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum thulu'i syams, terbitnya matahari, wa qabla ghurub, dan sebelum tenggelamnya matahari. Di waktu pagi dan petang, subuh dan asar. Ini hadis dari Nabiullah radhiyallahu taala anhuma. Syahidnya dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan sekali dua salat ini. Salah satunya salat asar, salat asar. Dan dari sini kita pun bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan akidah. Ahlus sunnah wal jamaah berakidah, itu berkeyakinan bahwasanya kaum mukminin kelak pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya sangat banyak sekali. Baik dari Al-Qur'anul Karim, terlebih lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya mutawatir yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin kelak pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian penyair menyebutkan beberapa hadis yang merupakan hadis-hadis mutawatir datang dari banyak jalan, dan di antara adalah hadis ru'ya. Siapa yang masih hafal? Idris. Apa itu hadisnya? Ah, baitnya? Waman bana taib. Sebagian penyair mengatakan mimma tawatara hadithu man kadab, dan diantara hadis-hadis mutawatir, sebagian diantara, karena hadis mutawatir banyak, diantaranya kata penyair hadithu man kadab. Hadis man kadab alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Waman bana lillahi baitan wahtasab. Dan juga hadis yang mutawatir adalah hadis keutamaan orang yang membangun masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadisnya mutawatir. Kemudian syahidnya wa ru'yatun. Dan juga hadis ru'yat. Hadis yang ada di hadapan kita. Hadisnya mutawatir. Juga hadis syafa'ah. Wa ru'yatun syafa'atun. Hadis syafa'ah mutawatir. Juga hadis al-hawb. Isbatul hawb. Telaga untuk Nabi SAW. Juga hadisnya mutawatir. Wa masul khufain wa hadi ba'du. Dan juga hadis masul khufain mengusap khuf tatkala berwudu juga mutawatir. Dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang mukmin kelak pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah-wajah mereka kaum mukminin pada hari itu nadhirah, wajah-wajah yang sangat elok, sangat tampan. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah-wajah yang elok tersebut, wajah-wajah jannah, melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para ulama salaf, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan ayat dalam Al-Quran Al-Karim, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Ayat yang menyebutkan tentang orang-orang kafir, sungguh mereka pada hari itu, orang-orang kafir, lamahjubun, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tatkala orang-orang kafir terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya awliya'u, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang mukmin itu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hadis yang mutawatir adalah hadis Jarir bin Abdullah ini. Innakum satawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Kama tarawna hadal qamar. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Sebagai kalian melihat qamar ini. Melihat bulan purnama ini. Kemudian hadisnya qala hadatsana Abdullah bin Yusuf. At-Tirmidzi qala hadatsana Malik. Wa Malik bin Anas Abu Abdullah. Imam dari Hijrah. An Abi Zinad. Abu Zinad. Azhari. Indak. Masma Abi Zinad. Ahsanta Abdullah ibn Dakwan. Anil A'raj. Kebelakang. Zaki. Al-A'raj masmu. Abdurrahman ibn Hurmuz. Ahsan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ilman. Indak. Siapa nama Abu Hurairah? Ahsan Abdurrahman Nusakhar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhum wa huwa 'alamu bihim kayfa taraktum 'ibadi. Fayaqulun taraknahum hum yusallun wa atainahum hum yusallun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silih berganti untuk kalian para malaikat di waktu malam dan di waktu siang. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikatnya untuk mencatat amalan-amalan kalian baik di waktu malam maupun di waktu siang. Di waktu siang Allah tugaskan malaikat khusus untuk mencatat amalan kalian. Begitu pula di waktu malam Allah menugaskan malaikat yang lainnya untuk mencatat amalan-amalan kalian di waktu malam. Kemudian Nabi wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan di waktu malam dan waktu siang itu berkumpul di waktu salat subuh dan waktu salat asar. Di waktu subuh, malaikat yang mau naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan catatan amal yang mereka catat. berkumpul dengan malaikat ya, hendak bertugas mencatat amalan di waktu siang, di waktu sholat subuh. Sebagaimana di waktu asar, para malaikat yang mencatat amalan di waktu siang, yang hendak melaporkan amalannya, atau melaporkan amalan Bani Adam di siang tersebut, berkumpul dengan malaikat di waktu malam. Dia akan bertugas di waktu malam pada sholat asar. Yajtami'una fi shalatil fajr wa shalatil asr. Kemudian kata beliau, "Tsumma ya'ruju alladziina batu fiikum." Kemudian naiklah para malaikat yang bertugas mencatat amalan di waktu malam. Bermalam bersama kalian dan mencatat amalan kalian. Fayas'aluhum, yas'aluhum rabbuhum. Maka ketika mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat yang Allah tugas tersebut. Wa huwa a'lamu bihim. Dan Allah bertanya bukan berarti Allah tidak mengetahui. Kata Nabi, wa huwa a'lamu bihim. Allah Maha mengetahui dengan keadaan hambanya. Sekalipun tanpa bertanya kepada malaikat, Allah mengetahui aman hambanya. Allah bertanya kepada malaikat bukan dalam rangka isti'lam, bukan dalam rangka ingin mengetahui, tapi sebagai iqamatul hujjah terhadap amalan hambanya. Allah bertanya kepada para malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Hamba-hambaku itu dari kalangan kaum mukminin, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, maka para malaikat tersebut mengatakan, taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat sebagaimana kami datang mereka dalam keadaan salat. Kami datang di waktu asar mereka dalam keadaan salat, dan kami tinggalkan mereka di waktu subuh dalam keadaan mereka salat. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan syahidnya sangat jelas sekali yang menunjukkan keutamaan salat asar. Di waktu salat asar, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal kita berkumpul. Malaikat yang selesai dari tugasnya mencatat amalan siang, maka dia meninggalkannya tatkala hamba tersebut salat asar. Sebagai malaikat yang mau mencatat amal waktu malamnya datang di waktu asar dan berkumpul di waktu tersebut. Menunjukkan keutamaan salat subuh dan salat asar. Kemudian juga di sini kita pun bisa melihat faedah yang lainnya yang berkaitan dengan akidah, itu isbat uluwillahi ta'ala. Dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arusnya. Dari sisi apa? Nabi mengatakan, "Tsumma ya'ruju alladziina baatu fiikum." Kemudian naik para malaikat yang ditugaskan mencatat amalan waktu malam. Dan naik itu tentunya dari atas, dari bawah ke atas. Naik ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi diurujkan, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Sekali lagi, dalam hadis ini dalil menunjukkan ululahi ta'ala ala khalqi, Allah di atas seluruh makhluknya, dan menunjukkan kebatilan akidah orang yang mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana, atau kebatilan orang yang mengatakan kita tidak boleh mengatakan Allah berada di atas makhluknya. Ini semuanya akidah yang tidak benar. Yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Dan juga dalam sini menunjukkan bahwa seluruh amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kiraman katibin, para malaikat yang mulia yang Allah tugaskan untuk mencatat amalan-amalan kita. Dan catatan tersebut kelak pada hari kiamat akan dibuka untuk kita. Akan dibuka untuk kita. Amal yang besar ataupun amal yang kecil, semuanya tidak akan luput sedikit pun. Dan kita akan mendapatkan dari amalan amal tersebut balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat, karena semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas sesuai dengan amalannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal baik walaupun sedikit walaupun kecil akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang beramal buruk walaupun kecil akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk berhati-hati. Wajib bagi kita untuk berhati-hati. Semua amal kita dicatat. Nanti pada hari kiamat, kita akan diberikan catatan amalan kita tersebut. Dan kita jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi pada saat diberikan kepada kita catatan amal kita. Yang mengatakan, ya wailatana mali hadal kitab, la yugadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha, wajadu ma'amilu hadira, wala yadimu rabbuka ahada. Ini kita catatan apa yang diberikan kepadaku? Tidak ada amal yang besar, tidak pula kecil, melainkan tertulis dalam catatan amal ini. Dan mereka dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dapatkan amal mereka hadir di hadapan mereka, tercatat. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini materi kita di Sahih Bukhari. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Malisa fi Sahihain. Kita masih di pembahasan Kitabul Iman. Kita masuki bab yang ketiga dari Kitabul Iman, itu bab Fadlul Yaqin. Bab keutamaan al-yaqin. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimallahu ta'ala Imam Abu Abdullah Ibn Majah rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Bakar. Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah ibn Muhammad, wa Ali ibn Muhammad. قال حدثنا عبيد بن سعيد قال سمعت شعبة بن الحجاج عن يزيد بن خمير عن يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوصط بن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله تعالى عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافى فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافى ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأثر بهذا السند موقوف موقوف على أبي بكر وهو حسن بن سندني حسن ولكن قد جاء مرفوعا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم سنداتان في جانب لين حديثنا موصولا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو يعلى وقد جاء مفرقا في عمل يوم وليلة للنسائي لعل إن شاء الله نذكرها عند المرور عليها. Dari Al-Fadl bin Ismail Al-Bajali beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Itu saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala beliau pada saat itu berkhutbah di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqami hada amal awal. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempatku ini, di atas mimbar beliau di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal awal. An qabla amin hada, di tahun yang lalu. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau di atas mimbar Nabi sallam di tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempatku ini. Tsumma baka Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ketika mengenang atau teringat kejadian tersebut, beliau menangis. Mengingat Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar berkata, dan perkara seperti yang disebutkan, datang marfu'an juga dari Nabi SAW. Abu Bakar berkata, alaikum bisidqi fa'innahu ma'al bir wa huma fil jannah. Pegang oleh kalian kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu bersama kebajikan. Kejujuran itu bersama kebajikan. Itu membawa seorang untuk beramal amalan saleh. Wa huma fil jannah. Kejujuran dan amal kebajikan itu tempatnya di surga. Akan membawa pemiliknya ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innahum al fujurahum fil nar. Dan hati-hati kalian dengan kedustaan, karena sungguhnya kedustaan itu bersama amalan fujur, bersama amalan-amalan dosa. Wa huma fil nar. Dan kedustaan bersama fujur tempatnya di neraka. Akan membawa pemilik kedua sifat tersebut ke dalam neraka. Kemudian kata Abu Bakar, wasalullah al-mu'afa, dan mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'afa, itu al-afiyah, keselamatan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Fa'innahu lam yu'tahadun ba'dal yaqin khairul mu'afa, karena sungguhnya tidaklah diberikan kepada seorang hamba kenikmatan setelah keyakinan, setelah keimanan, khairul mu'afa, dengan kenikmatan lebih baik daripada al-mu'afa, daripada keselamatan, kebaikan. Kemudian kata Abu Bakar, wala tahasadu wala tabaghadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membenci, wala taqatu wala tadabaru, dan jangan kalian saling memutuskan hubungan, dan jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini nasihat Abu Bakar radhiyallahu taala an yang beliau sampaikan di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kalimat yang disebutkan oleh beliau semuanya telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan wasiat pertama yang disebutkan adalah perintah kepada kita agar dalam hidup ini senantiasa kita memegang kejujuran dan berhati-hati dari kedustaan. Orang yang jujur akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa dengan amalan-amalan saleh. Maka wajib bagi kita untuk berpegang dengan kejujuran tersebut. Dan manfaat kejujuran sekali lagi sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sebab seorang masuk surga, sebab seorang tenang di dalam hidupnya. Dan hadisnya telah kita hafal bersama. Inna sidqa tumanina wal kadhiba riba. Kata Nabi, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kepumakninaan, membawa kepada ketenangan di dalam hidup ini. Orang yang paling jujur itu pasti akan menjadi orang yang paling bahagia. Kalau kita memiliki sifat jujur, maka insya Allah kita akan hidup tenang di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita jujur pasti tenang. Dan sebaliknya kata Nabi, wal kadhibu riba, dan kedustaan itu akan membawa riba, membawa kepada kegelisahan. Orang yang dusta pasti hidupnya akan gelisah. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya masing-masing melihat tentang keadaan dirinya dari golongan yang mana? Apa orang yang memegang kejujuran atau justru sebaliknya memiliki sifat yang tercela? Itu memiliki sifat al-kadhib. Sekali kejujuran akan senantiasa membawa kebaikan. Akan senantiasa membawa kebaikan. Kemudian wasiat yang lainnya yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, wasalullah la mu'afa. Kita didorong untuk mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala afiyah, keselamatan. Dan ini pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara adkarul masa wa sabah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memohon al-afiyah, memohon keselamatan. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khawfi wa an yamin wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'adhamati an uqtala min tahti. Memohon keselamatan, kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Mohon keselamatan dalam agama kita, dalam dunia kita, keluarga dan harta kita. Kata Abu Bakar, Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairul mu'afah. Karena seorang hamba tidak diberi karunia yang lebih besar setelah karunia iman dari karunia al-mu'afah. Karunia kesehatan, keselamatan. Menunjukkan bahwasanya al-afiyah itu lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau seorang misalnya tidak diberikan harta yang melimpah, kelapangan dalam harta, tapi diberikan al-mu'afakah, kesehatan, keselamatan dalam hidupnya, maka itu merupakan karunia yang sangat besar. Karunia yang sangat besar. Al-afiyah itu lebih besar daripada kenikmatan al-mal atau kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan yang sangat besar, yang terbesar setelah al-yaqin, setelah nikmat iman. Kemudian Abu Bakar juga memperingatkan dari sifat-sifat yang tercela, sifat hasad, sifat al-bughd, dan juga at-taqatu wat-tadabur. Sifat hasad dan bughd, sifat yang tercela, yang merupakan sifat yang turun-menurun sejak zaman orang-orang sebelum umat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Hadis yang sering kita sebutkan, Nabi berkata, "Dubba ilaikum da'u man kana qablakum." Kata Nabi SAW, datangkan kepada kalian penyakit orang-orang sebelum kalian. Al-hasad wal-baghdha. Itu penyakit hasad, itu iri dan kebencian. Wahyal haliqah. Kepada Nabi dan penyakit baghdha, kebencian adalah al-haliqah. Perkara yang bisa menggunduling. La aqulu haliqah turas. Aku tidak mengatakan menggunduli kepala. Walakin tahliquddin. Akan tetapi perkara yang bisa menggunduli agama seseorang. Kebencian, membenci sesuatu yang tidak boleh dia membencinya. Watabagut, saling membenci satu dengan yang lainnya. Kewajiban bagi kita seperti disebut oleh Abu Bakar di akhir khutbahnya, wakunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, saling mencintai satu dengan yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa Taala. Kata Abu Bakar, wala taqatu wala tadabaru. Ini akibat dari hasad dan al-bughd. Taqatu wa tadabur. Jangan kalian saling memutuskan hubungan, jangan kalian saling membelakangi. Ini khutbah Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan syahidnya bahwa nikmat al-yaqin, al-iman itu nikmat yang paling besar. Kata Abu Bakar, fa inna lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairan wal mu'afa. Kita cukupkan, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.